Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tafsir surat Al-An'am yang dalam kesempatan malam hari ini masuk pada ayat yang ke-28, yaitu firman Allah Azza wa Jal, bal badalahum, bahkan nampaklah bagi mereka, maka nuyukhfuna, apa yang mereka sembunyikan, min qablu, sebelumnya. Waluruddu, seandainya mereka dikembalikan, la'adu, tentu mereka akan kembali, lima nuhu anhu, melakukan apa yang dilarang, yaitu kemusyrikan. Wa innahum lakadzibun, maka ucapan mereka, kalau kembali akan kembali hidup di dunia, itu akan jadi orang yang beriman. Lakadzibun adalah ucapan yang dusta. Bal dalam bahasa Arab disebut adalah harf yang memiliki fungsi idrob, yang maknanya adalah membatalkan pernyataan sebelumnya. Yang dibatalkan adalah pernyataan ucapan orang-orang kafir, ya laitana nuraddu wala nukadzibu bi ayati rabbina, duh seandainya kami bisa dikembalikan ke dunia, maka kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Maka Allah batalkan perkataan mereka dengan mengatakan bal, bahkan mereka tidak akan beriman meskipun seandainya mereka dikembalikan ke dunia. Maka nampak bagi mereka, itu nampak pada mereka apa yang mereka sembunyikan sebelumnya. Maka ada pertanyaan berkaitan dengan ayat ini, apa sih yang mereka sembunyikan sebelumnya, yaitu ketika di dunia. Maka ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama, yang mereka sembunyikan adalah percaya kepada Rasul, membenarkan Rasul terkait dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul, akan tapi mereka juhud yaitu menyembunyikan sesuatu yang telah diketahui. Ya, namun lisan mereka, perbuatan lahiriah mereka mengingkarinya, padahal hatinya percaya, namun secara lahiriah yang dia nampakkan kalau dia tidak percaya kalau Rasul adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemungkinan jawaban yang kedua, yang mereka sembunyikan ketika di dunia adalah kekafiran yang mereka tutup-tutupi, karena mereka menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran alias menjadi munafik. Maka tentang apa yang mereka sembunyikan ketika di dunia ada dua kemungkinan jawaban. Ya, jawaban yang pertama, mereka ketika di dunia mereka menampakkan pengingkaran, mengatakan bahasanya Rasul adalah bohong kalau dia utusan Allah, namun hatinya percaya. Maka pada hari kiamat nampaklah benarnya apa yang mereka simpan dalam hati. Ini jika kanu di sini, mereka di sini adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Maka kafir mereka ketika di dunia adalah kafir juhud. Ini kafir yang mendustakan secara lahiriah padahal hatinya percaya. Dan orang yang semacam ini itu kafir. Semacamnya adalah kafir. Untuk jadi kafir tidak mesti harus betul-betul hatinya tidak percaya. Boleh jadi hatinya yakin, namun lahiriahnya mendustakan Rasul, menganggap Rasul bohong, menganggap kiamat itu cuma cerita, dongeng yang tidak akan ada, tidak akan pernah jadi realita. Padahal hatinya mantap, itu benar. Namun jika mereka di sini adalah orang munafik, maka yang mereka sembunyikan ketika di dunia adalah kekafiran. Karena mereka ketika di dunia menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Fa'alal awal kalau memakai kemungkinan makna yang pertama, maka ayat ini siaknya, konteksnya tentang orang kafir. Kalau pakai pendapat yang kedua, siaknya adalah orang, konteksnya terkait dengan orang-orang munafik. Jika ada yang bertanya, mungkinkah kita katakan ayat ini mencakup dua-duanya? Dua kemungkinan makna, jawabannya iya bisa. Karena keduanya tidak bertentangan. Akan tapi jika kita katakan ayat ini mencakup dua makna tadi, maka akan timbul iskal. Akan timbul kebingungan, yaitu berarti ayat ini tentang orang munafik padahal suratnya surat Makkiyah. Karena surat Al-An'am Makkiyah dan turun di Mekah jumlatan wahidatan sekaligus dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Maka bagaimanakah mungkin ini surat Makkiyah namun terdapat padanya isyarat tentang orang-orang munafik? Maka jawaban dari kebingungan ini kita katakan tidak perlu bingung. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kejadian pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat wa yaumal qiyamah yakunu qad hasalan nifaq. Pada hari kiamat telah terjadi kemunafikan sebelumnya ketika di dunia. Kemudian penjelasan yang kedua, dan juga Allah menyebutkan orang-orang munafik dalam sejumlah ayat, sejumlah surat Makkiyah, tahasuban sebagai prediksi akan terjadinya orang-orang munafik, was istidadan lahum, dan sebagai persiapan bagi orang-orang beriman untuk menghadapi orang-orang munafik. Contohnya ada di surat Al-Ankabut ayat yang ke-11, wala ya'lamannallahu alladhina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik, padahal surat Al-Ankabut Makkiyah. Maka pada dasarnya surat yang membahas orang munafik itu adalah ciri khas Madaniyah. Namun berdasarkan kalimat-kalimat yang tadi kita baca, dimungkinkan surat Makkiyah yang menyinggung, sekedar menyinggung, nyerempet-nyerempet menyinggung masalah orang munafik. Namun kalau fokus bahasanya orang munafik, maka itu pasti Madaniyah. Tapi dimungkinkan surat itu Makkiyah, turun sebelum hijrah, dan ada nyerempet-nyerempet tentang orang munafik. Sebagaimana ada surat Makkiyah yang nyerempet-nyerempet masalah jihad. Nyerempet-nyerempet masalah jihad. Adapun surat yang fokus membahas jihad, pasti Madaniyah. Adapun surat Makkiyah mungkin nyerempet-nyerempet jihad. Semacam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Muzammil di ayat yang terakhir, maka Allah menyebutkan adanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal Muzammil adalah Makkiyah. Sehingga tidak ada hal yang membingungkan. Maka disimpulkan bahasanya ayat ini mencakup dua kemungkinan makna di atas. Dan Al-Quran ayat-ayatnya adalah agung. Terdapat padanya sejumlah ayat, terdapat sejumlah kalimat dan kata yang mengandung sejumlah makna. Dan Al-Quran karena keagungannya memungkinkan merangkum, memuat semua makna-makna tadi, dengan catatan selama sebagiannya satu makna tidak membatalkan yang lain. Maka namun jika satu kemungkinan makna itu membatalkan kemungkinan makna yang lain, maka di sini dituntutlah adalah adanya tarjih dalam tafsir. Maka yang namanya tarjih bukan hanya dalam fikih, namun demikian juga ada tarjih pendapat yang lebih kuat dalam tafsir. Maka di sini baru saja kita baca kaidah dalam tafsir, yaitu jika satu ayat itu mengandung beberapa kemungkinan makna, maka mana ayat mencakup semua kemungkinan maknanya, kecuali jika makna-makna tersebut satu saling membatalkan dengan yang lain. Ini kaidah penting dalam tafsir. Walau itu seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu, tentu mereka kembali musyrik, lima nuhu anhu, kembali melakukan apa yang dilarang, yaitu kemusyrikan. Sehingga perkataan mereka kalau mereka kembali di dunia akan jadi orang yang beriman bukanlah perkataan yang nyata, namun itu adalah bohong. Oleh karena itu di akhir ayat Allah katakan sungguh mereka bohong. Sehingga makna seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka kembali melakukan hal yang dilarang, yaitu apa? Mendustakan Rasul, yaitu apa? Kemunafikan. Wa innahum lakadzibun, wa innahum lakadzibun, dan juga mereka bohong dalam ucapan mereka. Ya laitana nuraddu wa lanukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Maka perkataan mereka jika mereka kembali ke dunia akan jadi orang yang beriman, itu Allah ketahui adalah dusta. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, anal haqa'iq tadhar yaumal qiyamah, bahasanya realita yang sesungguhnya, yang sebenarnya akan nampak pada hari kiamat. Watabayyana, dan akan jelas pada hari kiamat. Maka bacalah firman Allah Azza wa Jal di surat Yasin, di mana Allah Azza wa Jal berfirman di akhir surat ketika membahas tentang masalah peniupan trompet. Ya wailana man ba'athana mim marqadina hadha ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Maka dosa andainya kami, dosa celaka kami, siapakah yang membangunkan kami min marqadina, dari tidur kami. Maka tentang marqadina, ada yang mengatakan bahasanya, ada sebagian tafsir yang menjelaskan bahasanya antara tiupan pertama dan tiupan yang kedua mereka mendapatkan istirahat. Antara tiupan pertama dan tiupan kedua ada jeda istirahat sesaat untuk mereka. Maka pada saat tiupan yang kedua bangkit mereka dari kubur dan mengatakan ya wailana man ba'athana mim marqadina hadha ma wa'ada rahman, inilah yang dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman, dan sungguh benarlah apa yang disampaikan oleh para rasul. Yaitu bahasanya adanya kiamat. Maka kalimat ini boleh jadi adalah ucapan mereka, atau yuqalu lahum, ada malaikat yang berkata kepada mereka setelah mereka bangkit dari kubur, hadha ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Fayatabayanu al-amru, maka jelaslah perkaranya jalian secara gamblang di waktu ini. Jelas sudah bahasanya kiamat adalah sebuah realita, bukan hanya sekedar dongeng dan cerita. Ini adalah sesuatu yang nyata. Walakinna ulayan fa, namun kejelasan tadi, jelasnya kalau kiamat adalah satu hal yang nyata, tidaklah manfaat untuk orang yang tidak mengimani al-ba'as, mengimani hari berbangkit saat hidupnya di dunia. Kemudian pelajaran penting yang kedua tentang masalah akidah, pelajarannya adalah ilmu Allah itu demikian luas, mencakup hal-hal yang mustahil terjadi. Seandainya terjadi, Allah tahu apa yang akan terjadi. Likaulih, karena yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka kembali akan tidak beriman, kembali melakukan apa yang dilarang. Jika ada yang bertanya, kenapa tadi dikatakan ilmu Allah berkaitan dengan mustahil? Hadza laysa bimustahil. Kembalinya manusia ke dunia setelah terjadinya kiamat bukanlah satu hal yang mustahil, karena Allah kuasa untuk mengembalikan mereka ke dunia. Maka jawabannya, itu mustahil dikaitkan dengan janji Allah Azza wa Jal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan batasannya, Allah telah menetapkan dan berjanji bahasanya manusia tidak akan bisa kembali ke dunia. Oleh karena itu, ketika para suhada itu berangan-angan, para suhada yang terbunuh jalan Allah berangan-angan untuk bisa kembali ke dunia, sehingga terbunuh untuk kedua kalinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Haram ketika Allah Azza wa Jal berfirman kepadanya, tamanna, silakan engkau berangan-angan, bercita-cita dan berharap-harap. Qal, maka Abdullah bin Haram mengatakan, ya Allah, aku berangan-angan untuk bisa kembali ke dunia, kemudian aku terbunuh fika di jalanmu marotan ukhra, untuk kedua kalinya. Maka jawaban Allah kepada Abdullah bin Haram, Inni qadaitu annahum ilaiha la yurja'un. Aku telah putuskan bahasanya manusia tidak bisa kembali ke dunia. Diatkan oleh At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan yang dimaksud dengan qada di sini adalah qada kauni qadari. Jika ada yang bertanya, apakah kembali ke dunia setelah kiamat terjadi satu hal yang mustahil untuk kuasa Allah, ataukah mustahilnya mustahil terkait dengan janji Allah? Jawabannya, mustahil terkait dengan janji Allah. Maka berkaitan dengan kembali ke dunia itu sama persis dengan kezaliman. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala, apakah Allah itu zalim kepada hambanya dan bisa zalim? Apakah Allah itu bisa zalim kepada hambanya? Maka jawabannya, zalim Allah kepada hambanya satu hal yang mustahil terkait dengan janji Allah. Meskipun secara kudrah Allah kuasa saja, Allah bisa-bisa saja mendzalimi manusia. Maka jika demikian, maka mustahil, terutama dalam pembahasan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, adalah mustahilun lidzatihi. Ada yang mustahil menurut zatnya. Ini ada mustahil menurut zatnya. Dan ada syai'un mustahilun lighairihi. Ada mustahil lighairihi. Karena faktor yang lain. Meskipun itu sebenarnya bukanlah satu hal yang mustahil secara zatnya, secara ansihnya dia tidak mustahil. Dan karena faktor yang lain dia bisa mustahil. Setelah manusia berada dari kiamat, kembali ke dunia adalah satu hal yang tidak mustahil untuk kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Non mustahil, dia bukanlah mustahil karena zatnya. Berkaitan dengan masalah bisa kembali ke dunia, jawabannya bisa. Tidak mustahil lidzatihi, namun mustahil lighairihi, karena Allah telah putuskan, yang keputusan itu tidak akan berubah, telah Allah janjikan, siapa yang sudah sampai kiamat, siapa yang sudah mati, tidak bakalan bisa kembali ke dunia. Contohnya, contoh yang lain adalah mustahil lighairihi adalah zalim Allah kepada manusia. Bisakah Allah zalim kepada manusia? Bisa saja. Lidzatihi bisa saja. Namun lighairihi, menimbang janji Allah tidak akan zalim kepada hamba-hambanya, maka itu satu hal yang mustahil. Dan berkaitan dengan masalah mustahil ini, maka apakah ada taklib, ada perintah Allah untuk melakukan hal yang itu mustahil? Ada pembahasan pembahasan di pelajaran akidah, demikian juga di pelajaran usul fikih, adakah taklib Allah memerintahkan sesuatu yang mustahil? Maka sikap ahlu sunnah dalam masalah ini adalah merinci. Ahlu sunnah mengatakan, mungkin saja Allah memerintahkan sesuatu yang mustahil, namun mustahil li ghairihi. Contohnya adalah Allah perintahkan Fir'aun untuk beriman. Perintah Allah kepada Fir'aun untuk beriman mustahil li ghairihi. Mustahil li ghairihi, bukan li dzatihi. Maka Islamnya Fir'aun lidzatihi satu hal yang mungkin. Satu hal yang mungkin. Namun itu mustahil lighairihi. Karena putusan Allah subhanahu wa ta'ala, takdir Allah subhanahu wa ta'ala, Fir'aun tidak akan beriman. Mati dalam keadaan kafir. Maka perintah Allah, wahai Fir'aun, berimanlah engkau. Maka ini satu hal yang tidak mengapa. Satu hal yang sah. Itu kan taklif kepada sesuatu yang mustahil. Padahal sudah tahu kalau Fir'aun ini mati. Fir'aun ini matinya dalam keadaan kafir. Kenapa Allah perintahkan Fir'aun lewat lisan Musa untuk beriman? Padahal Allah telah tahu bahasanya Fir'aun ini mati dalam keadaan kafir. Maka mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Fir'aun untuk beriman melalui lisan Musa? Jawabannya itu mustahil. Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang mustahil lidzatihi. Namun sesuatu yang mustahil lighairihi mungkin saja. Satu hal yang mungkin saja. Dan keislamannya Fir'aun itu mustahilnya adalah lidzatihi. Bukan mustahilnya lighairihi, bukan mustahilnya lidzatihi. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwai Abu Lahab, mendakwai Abu Thalib, dan Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan bahasanya mereka adalah mati dalam keadaan kafir. Maka kenapa nabi memerintahkan dia untuk beriman dan itu, padahal itu satu hal yang mustahil? Nah, itu bukan satu hal yang mustahil lidzatihi. Namun mustahilnya lighairihi, maka ada taklif, ada beban syariat kepada manusia dalam hal-hal yang mustahil lighairihi, dan tidak akan ada beban kepada manusia untuk melakukan sesuatu yang mustahil lidzatihi. Idan, maka jika demikian, qaulahu walau ratul adu liman hu anhu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, maka orang-orang tersebut akan kembali melakukan hal yang terlarang, adalah dalil bahasanya ilmu Allah juga terkait dengan hal yang mustahil terjadi. Jika ada yang bertanya, apakah satu hal yang mungkin? Ada sesuatu itu mustahil lidzatihi dan Allah mengetahuinya. Maka jawabannya iya. Bacalah firman Allah Ta'ala, laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Seandainya di langit dan di bumi ada banyak sesembahan yang berhak disembah selain Allah, niscaya langit dan bumi akan rusak. Wahada mustahilun aqlan, dan ini mustahil secara akal. Adanya sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Adanya sesembahan yang berhak disembah selain Allah, itu akal mengatakan mustahil. Tak mungkin ada. Walau mungkin dan tidaklah mungkin. Meskipun demikian Allah mengetahui. Seandainya di langit dan di bumi ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu akan terjadi kerusakan, akan rusak dan hancurlah langit dan bumi. Seandainya ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, bumi dan langit akan rusak. Idan, jika demikian, maka pengetahuan Allah itu juga merambah, mencakup hal-hal yang mustahil. Sebagaimana pengetahuan Allah itu terkait dengan hal-hal yang mungkin untuk terjadi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahasanya kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Ini ayat berkaitan dengan masalah puasa. Di awal syariat puasa, di malam hari tidak boleh hubungan suami istri. Namun sebagian sahabat ada yang melakukan hubungan suami istri di malam hari, padahal Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Maka perbuatan manusia ini satu hal yang mungkin. Tidak wajib terjadi dan tidak mustahil terjadi. Terjadinya hubungan suami istri, terjadinya maksiat melakukan hubungan suami istri di malam hari padahal ketika itu dilarang, satu hal yang statusnya adalah mungkinul wujud, mungkin untuk terjadi, bukan mustahil terjadi dan bukan harus terjadi. Sebagaimana ilmu Allah adalah berkaitan dengan al-wajib, sesuatu yang harus. Contohnya ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat sempurna yang Allah miliki. Oleh karena itu maka sifat Allah yang paling luas cakupannya adalah al-ilmu. Maka pengetahuan Allah itu ya ta'allaq bil mumkinat, berkaitan dengan sesuatu yang mungkin terjadi, bil wajibat, sebagaimana sesuatu yang harus ada, sebagaimana ilmu Allah itu berkaitan dengan al-mustahilat, hal-hal yang mustahil. Oleh karena itu maka para ulama di pelajaran akidah ketika membahas tentang masalah ilmu Allah mengatakan bahasanya innallaha ya'lamu makana wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu makana, mengetahui apa yang telah terjadi, wa ma sayakunu dan apa yang terjadi, wa ma lam yakun dan Allah mengetahui hal-hal yang tidak terjadi. Laukana kaifa yakunu, seandainya terjadi apa terjadinya, bagaimanakah terjadinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui malam yakun, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Contohnya kembalinya manusia ke dunia setelah kiamat terjadi. Laukana, seandainya terjadi manusia kembali ke dunia, manusia kafir kembali ke dunia, laukana kaifa yakunu, bagaimanakah keadaan manusia ketika itu. Keadaannya Allah katakan mereka kembali kafir. Maka innallaha ya'lamu makana wa ma yakunu atau wa ma sayakunu wa ma lam yakun laukana kaifa yakunu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, Allah sebagaimana Allah tahu apa yang akan terjadi, dan Allah juga mengetahui hal-hal yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, seperti apa terjadinya? Bagaimanakah keadaannya? Seandainya hal yang mustahil terjadi, itu terjadi. Kemudian kandungan yang ketiga, maksudnya orang kafir itu tidaklah membersihkan diri dari bohong meskipun di akhirat. Meskipun di akhirat mereka bohong. Demikian juga orang-orang munafik, karena Allah Ta'ala mendustakan mereka dengan Allah katakan seandainya mereka kembali ke dunia, tentu mereka kembali melakukan kemusyrikan dan kekafiran yang mereka dilarang untuk melakukannya. Kemudian faedah yang keempat berkaitan dengan masalah bahasa, berkaitan dengan ilmu balaghah, bolehnya mentakid, menguatkan sesuatu jika memang dibutuhkan karena pentingnya, atau karena orang yang diajak bicara itu ragu-ragu, atau karena sebab-sebab yang lain. Yang penting diantara bahasa yang fasih dan yang baligh, yang bagus adalah menguatkan kalimat berita jika memang dibutuhkan. Dan penguatan dalam ayat ini adalah pakai inna dan pakai lam, innahum lakadibun. Kemudian firman Allah di ayat yang ke-29, wa qalu in hiya illa ayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan mereka mengatakan, ketika mereka di dunia, mereka orang-orang kafir ini mengatakan in hiya illa ayatuna dunya, tidaklah kehidupan itu kecuali kehidupan dunia. Wa ma nahnu bimab'utsin, kami tidak akan dibangkitkan. Maka mereka, yaitu orang-orang yang mengingkari hari berbangkit, mereka mengatakan tidaklah kehidupan kecuali kehidupan dunia. Artinya tidak akan dijumpai kehidupan yang lain. Maka tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia. Kemudian mereka kuatkan perkataannya dengan mengatakan kami tidak akan dibangkitkan. Maka ini adalah pengingkaran belak-belakan terhadap hari berbangkit. Padahal hari berbangkit, dalil tentang adanya hari berbangkit, Quran, Sunnah, akal sehat dan kesepakatan manusia. Hayatuna dunia, kehidupan dunia. Ya, dunia dari kata-kata dana, yadnu, al-dunu, yang artinya dekat. Maka apa yang dimaksud dengan dekat di sini? Apakah dekat martabat, dekat kualitas, bukan kualitas yang tinggi, namun kualitas yang dekat. Wa manzilah, martabatnya, maka dia lebih rendah daripada akhirat yang sempurna. Ataukah yang dimaksud dengan dekat di sini adalah dekat waktu dan zaman, karena dunia dulu baru akhirat, ataukah dua-duanya? Kenapa dunia disebut dunia? Apakah karena dia kehidupan yang lebih rendah kualitas kehidupannya dibandingkan kehidupan akhirat, ataukah karena dia dunia dikarenakan dia dekat, karena orang ketemu dunia dulu baru ketemu akhirat, ataukah karena salah satu dari dua hal ini, ataukah karena dua-duanya? Maka jawabannya, dunia disebut dunia min huma jami'an, karena dua-duanya. Maka dunia jika kita kaitkan dengan akhirat, maka dia sebelum akhirat, sehingga dia dunia dari sisi dekat, dari sisi waktu. Dan jika kita kaitkan dengan martabah, posisi, kualitas kehidupan, antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia, maka dunia juga dunia, lebih rendah. Ya, dunia di sini artinya rendah. Kalau dunia yang pertama artinya dekat. Aidunal akhirah, di bawahnya kualitas akhirat. Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik, berarti ya, dunia itu lebih rendah dari sisi kualitas, wa abqa, dan dia lebih abadi. Oleh karena itu tidaklah Anda jumpai di dunia ini sururan daiman abadan, gembira terus menerus, itu tidak abadan sama sekali, tidak bakalan Anda jumpai. Nih, gembira terus menerus, seminggu gembira terus, itu satu hal yang tidak ada. Dalam artian sururan lil badan wa sururan lil qalbi, apalagi gembiranya adalah gembira dua-duanya, gembiranya badan, nikmatnya fisik, santainya fisik, ditambah gembiranya hati. Artinya naiman lil badan wal qalbi la yumkinu abadan, tidaklah mungkin daiman berkelanjutan, badan itu nyantai-nyantai, leha-leha, dan hati happy-happy. Maka boleh jadi badan capek, hati gembira. Badan nyantai, hati galau. Nah, kalau kemudian badan leha-leha, hati happy, itu jarang-jarang terjadi. Leha-leha dan hati pun juga nyantai dan senang. Fa imma, maka kehidupan dunia iman naimun fil badan. Boleh jadi badannya itu senang, malas-malasan, nyantai, namun makan enak. Wa ya rifahiyah, dan nikmatnya badan itulah rifahiyah, kesejahteraan. Yang ini adalah satu hal yang dicari-cari manusia. Fisik yang sejahtera. Maka banyak orang alaan saat ini adalah mendorong-dorong untuk mengharap-harap rifahiyah, kesejahteraan fisik. Dan perkara yang paling penting menurut banyak orang saat ini adalah at-tarfih wa rifahiyah. Rifahiyah, kesejahteraan, wa tarfih, dan menyenangkan, mensejahterakan badan. Yang hakikat dari rifahiyah adalah na'imul badan, nikmatnya badan. Akan tetapi kenikmatan badan tersebut yuwallidu fil qalbi, seringkali menghasilkan di dalam hati hasratun azimah, penyesalan yang besar dan sempitnya dada. Maka kehidupan di dunia kalau enggak kenikmatan badan, itulah kesejahteraan, naimun fil qalbi, kenikmatan hati. Wa hadza, dan kenikmatan hati ini Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di surat An-Nahl ayat yang ke-97, siapa saja melakukan amal saleh min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, maka kami akan berikan kepadanya hayatun thayyibah, kehidupan yang menenangkan. Yang dimaksud dengan kehidupan yang menenangkan adalah naimun fil qalbi, kenikmatan hati. Walakin ma'adhalika, meskipun demikian, labudda, tidak boleh tidak, manusia itu dalam hidupnya menjumpai hal yang menyenangkan dan hal yang menyusahkan. Maka tidaklah mungkin Anda dijumpai di dunia ini sesuatu itu sempurna dari setiap sisi. Walihata, oleh karena itu, intabaqa, maka sangatlah tepat al-wasfu, label dunia untuk dunia. Label dunia untuk dunia, satu hal yang intabaqa, 100% pas, tamaman 100%. kalau dia adalah dunia dari sisi kualitas hidup dan dunia dari sisi waktu. Nas'alullaha ayyarzuqana zahada fi dunya fiha wa raghbata fil akhir. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita sifat zuhud terhadap dunia dan rakus dan tamak terhadap akhirat. Wa man nahnu bimab'usin, dan kami tidak akan dibangkitkan, artinya tidak akan dikeluarkan dari kubur. Dan tidak ada bagi mereka alasan untuk mengingkari hari berbangkit kecuali semata-mata hawa nafsu dan kesombongan. Ya, jika tidak, famal ma'ni? Apa yang memustahilkan terjadinya bangkit dari kubur? Padahal Allah telah memberikan berbagai macam dalil akli, kemudian dalil indrawi dan dalil syar'i akan wajibnya hari berbangkit, atau minimal mungkinnya terjadinya hari berbangkit. Dan bahasanya hari kiamat, hari berbangkit, laisa bimumtana, bukanlah sesuatu yang mustahil. Akan tapi mereka waliyadubillah, mereka mengingkari hal ini. Ya, dan dikarenakan mereka mengingkari akhirat, maka tentu mereka tidak beramal untuk sebagai bekal untuk akhirat. Sehingga amal mereka, amalnya orang kafir itu seluruhnya untuk dunia. Mereka berakhlak mulia juga untuk kepentingan dunia, kepentingan supaya bisnisnya jalan, warungnya lancar, bukan karena motivasi akhirat. Nas'alullaha salama. Kandungan ayat bahasanya, yang pertama, orang kafir mengingkari hari berbangkit. Dan Allah telah menegaskan hal ini dalam firman-Nya, za'amal ladina kafaru, orang-orang kafir mereka beranggapan bahasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah bahkan wa rabbi demi rabbku, sungguh kalian akan dibangkitkan. Maka Allah menegaskan dalam ayat ini bahasanya pengingkaran terhadap hari berbangkit adalah kekafiran. Allah tegaskan dalam ayat ini, At-Taghabun ayat yang ke-7, mengingkari hari berbangkit adalah kekafiran. Za'amal ladina kafaru alla yub'asu. Dan yang kedua, isyarat tentang rendahnya kehidupan dunia, dan bahasanya dunia itu laisa, tidaklah seperti kehidupan yang sepatutnya orang itu berupaya untuk mendapatkannya. Maka kehidupan dunia bukanlah kehidupan ideal dalam yang jadi bayangan dan mimpi manusia. Wayansal akhirah, dan dia kemudian lupa akhirat. Ini kita ambil dari firman Allah menyebut dunia dengan dunia, dan terdapat dalam hadis, seandainya dunia ini di sisi Allah seharga senilai satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan rela memberikan kepada orang kafir meskipun satu teguk air. Namun dikarenakan dunia itu lebih rendah dari itu, maka Allah berikan kenikmatan dunia kepada orang kafir. Seandainya dunia ini ada nilainya sama dengan satu sayap nyamuk, Allah tidak akan berbagi dunia kepada orang kafir. Dan tentang hal ini, Ibnu Qayyim mengatakan dalam Nuniyah beliau, "Lau sawatid dunya junaha ba'udatin lam yaski minha rabbu dzal kufrani, lakinnaha wallahi ahqaru indahu min dzal janahil qasirit tayarani." Seandainya dunia itu sawat senilai dengan satu buah sayap nyamuk, Allah tidak akan memberikan minuman. Arab Ta'ala tidak akan memberikan minuman satu teguk air sekalipun dal kufrani kepada orang kafir. Akan tapi dunia demi Allah satu hal yang lebih hina di sisi Allah daripandingkan dal janah al-qasir, pemilik sayap yang al-qasir tayrani, yang terbatas terbangnya, yaitu nyamuk. Kemudian yang ketiga, bahasanya pengingkaran mereka-mereka orang kafir kepada hari berbangkit adalah pengingkaran karena kesombongan. Penjelasannya, seandainya mereka adalah benar dalam apa yang mereka katakan, la asbah, tentulah penciptaan makhluk ini adalah sia-sia dan tidak ada faedahnya. Ada banyak bangsa hidup dan mati, saling berperang, saling bunuh-membunuh, kemudian tidak ada hari berbangkit untuk sebagai tempat adanya balasan bagi orang yang berbuat baik karena kebaikannya dan orang yang berbuat jelek karena kejelekan dan keburukan perilakunya. Tentu semuanya adalah sia-sia seandainya tidak ada hari berbangkit. Dan perlu diketahui bahasanya orang musyrik Arab, mereka sepakat kalau untuk tidak mengimani hari berbangkit. Oleh karena itu, maka di antara materi pembahasan yang sangat banyak di surat-surat Makkiyah dan ayat-ayat Makkiyah adalah masalah hari berbangkit. Karena semua mereka, semua orang Arab Jahiliyah tidak percaya adanya hari berbangkit. Meskipun oleh karena itu iman mereka terhadap rububiyah Allah itu tidaklah sempurna. Karena mereka mengingkari adanya bangkit dari kubur, padahal bangkit dari kubur adalah bagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.